bisa ikut serta di workshop ini, Anda sudah memperoleh ringkasan kira-kira itu catatan kenapa kami bikin workshop ini. Tetapi nanti sebelum kita mulai sesi hari ini, Nuning nanti akan memberikan pengantar. Nuning, teman saya yang di belakang. Nuning maju ke sini biar kelihatan. Boleh tepuk tangan. Nuning nanti akan memberikan pengantar kenapa kita bikin workshop ini dan apa yang akan kita lakukan selama workshop ini dalam 3 hari. Ada beberapa teman yang tidak berbahasa Indonesia dengan baik, jadi ada 2 teman dari Malaysia dan juga mungkin ada beberapa orang lagi yang akan datang, beberapa tamu. Jadi kami punya penerjemah. Silahkan nanti berbicara dalam bahasanya sendiri-sendiri, bahasa Inggris, bahasa Melayu saya kira kita semua kurang lebih bisa mengerti. Boleh Janet bahasa Melayu. Lantas hari ini kita akan punya 2 sesi. Yang pertama nanti oleh Pak Hestri Setiawan, kita akan diskusi sampai kurang lebih jam makan siang, sekitar jam 1 atau setengah 1 kita makan siang. Lantas nanti setelah break makan siang kita akan diskusi lagi dengan Profesor Bambang Purwanto dari Kacamata, dari Universitas Gajah Mada. Sebelum saya mulai, saya ingin kita semua memperkenalkan diri satu persatu. Secara singkat saja sebutkan nama dari organisasinya apa atau komunitasnya apa dan apa yang dilakukan. Singkat saja, tidak perlu berpanjang-panjang. Mulai dari saya sendiri, lalu ke kanan, ke Kat dan seterusnya. Saya Antariksa, saya dari Kunci Cultural Study Center, bekerja di organisasi ini. Kami punya program yang berkaitan dengan sejarah komunitas sejak 2004. Jadi kami sudah mencoba beberapa metode yang kami harap pada hari ketiga nanti kita bisa sharing, berbagi bersama-sama tentang apa yang dilakukan Kunci. Saya Kathleen dari K2O Library and Collective, Surabaya. Dari Surabaya. Ya, perpustakaan. Kami beberapa mengadakan beberapa program dan ingin belajar dari Kunci. Silakan. Saya Mira dari Lir. Kurang lebih mirip-mirip. Ada ruang bacanya juga, terus ada art space-nya juga. Saya juga di sini untuk belajar. Saya Mamat dari Kandang Siaran. Pekerjaannya Jaran. Kandang Jaran itu apa, Pak? Kandang Jaran itu organisasi komunitas-komunitas dari beberapa mahasiswa UGM yang dulu ketemu di kegiatan, terus kebetulan punya mengadakan sama bulan-bulan dan menghasilkan satu dari bulan-bulan. Bulan-bulan itu main ke tempat lain. Saya Iit, saya mahasiswa Politik UGM, non komunitas, jadi kerja lepas dengan komunitas. Saya Sebenarnya biasa dipanggil Jari. Saya masih belajar di Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Jalan Kalijaga. Terus komunitasnya yang perpustakaan komunitas. Nama saya Krisna, saya dari Sanggar Jaji dari Sudan Budaya Sanggar Jaji. Dan untuk Lomita, saya mewakili kawan-kawan Cedralita yang juga di sejarah. Itu kegiatannya riset dan penelitian, tetapi sekarang sudah biar. Makanya semoga dari sini nanti bisa sampai lagi. Museum Kartini di Jepara. Nama saya Bakti Setiana dari Magelang. Komunitas saya dari Kota Tua Magelang sama komunitas sepeda tua Indonesia. Hobi saya montel. dan kedatangan saya ke sini salah satunya ingin belajar pertama dengan kawan-kawan. Terima kasih. Langsung kamu memperkenalkan diri, nama dan dari organisasinya. Kan masih seger. Ayo. Dari etnohistori, apa itu etnohistori mungkin yang lain belum tahu. Sebuah lembaga sederhana intinya mengkaji kajian antropologi. Jadi gak mungkin mengkaji antropologi adalah tema dan sejarah dan dengan mengkata kesehatan. Terima kasih, Pak Tio. Saya Abid. Dari Jambi ya. Jambi ya. Saya sangat berterima kasih kepada jurnal Sirko. Kami menerbitkan jurnal penanggulangan juga membuat perpustakaan yang isinya studi-studi lokal Jambi. Sorry, apa nama jurnalnya? Seroko. Seroko apa artinya Seroko? Seroko itu bukan pantun, khas pantun, semacam pantun. Nama saya Reza dengan cek 2. Saya masih berusaha sekolah kuliah di Antropologi UPR. Saya freelance, tapi saya fokus tentang orang Tionghoa di Yogyakarta. Orang? Tionghoa. Orang Tionghoa di Yogyakarta. Selamat pagi, nama saya Bayu. Belakangan ini juga mencoba aktif di C2O seperti CAT. Dari Surabaya, terima kasih. Tuhan. Saya Rita Sultia, biasa dipanggil Rita, dari C2O Library. Untuk khususnya saya belajar lagi ekskursi pejalan kaki di C2O. Klub pejalan kaki. Klub pejalan kaki di Kota Surabaya. Tunggu. Nama saya Tomoko, dari Jepang, Osaka City University. Sekarang saya tinggal di Jogja selama 9 bulan. Saya meneliti tentang alternative space di Jogja. Nama saya Tina, saya penerjemah freelance. Penerjemah, membantu menerjemahkan. Oke, Janet. Nama saya Janet, saya dari Malaysia. Dan saya member dalam sesuatu persatuan non-profit berkaitan dengan seni dan budaya. Nama saya Siteng, saya dari Malaysia. Saya juga member atlet. Nama saya Muhammad Soeh, panggilannya Soeh, pengajar di Universitas Negeri Semarang. Universitas? Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Kajian sejarah Islam. Kajian sejarah Islam. Nama saya Cinta Nadia, saya dari Sekolah Brosot. Sekolah Brosot adalah satu komunitas belajar yang didirikan oleh beberapa orang, termasuk saya dan Hersri. Kebetulan Hersri adalah suami saya. Kami berdua melakukan penelitian tentang sejarah lisan. Beliau lebih lama, saya khususnya sejarah lisan, kalau saya di korban 65 yang perempuan. Dan baru-baru ini saya baru saja menyelesaikan sejarah lisan tentang konstruksi masculinity di Aceh dalam framework syariah Islam. Saya Hersi Setiawan ya, dari sekolah berasal begitu saja. Nanti dikenalkan. Nanti dikenalkan lagi oleh Dina. Astrid, Dina gak boleh dari sekolah berasal loh ya. Astrid. Saya dari Ethnohistory. Saya juga membuat kajian biru kumpulan penerjemah dan penulis. Itu sebenarnya agak-agak apa yang dilakukan oleh etnologi? Urban Story terakhir kali, project terakhir? Urban Story sebenarnya dia web-based komunitas ya, web-based komunitas terdiri dari banyak sejarawan yang antropolog muda dan banyak akademisi muda di Indonesia, researcher yang lain. Bisa dibuka di emanistory.org atau join her Facebook group. Jadi kami memang sebenarnya lebih banyak melingkan orang-orang yang tertarik dengan sejarah dan antropologi. Terakhir kami launching di UGM karena website-nya sudah berjalan setahun dan setahun lebih sih, sudah tahun. Tapi kemarin kami launching dan juga mungkin menjelaskan sedikit soal apa filsafat antropologi. Slogannya menjelaskan budaya dan kebudayaan sejarah. Dina. Nama saya Dina. Saya yang kemarin SMS dan menelpon saya kerja di Kunci. Terus ya nanti untuk perkenalan mengenai program-program yang sudah kami lakukan di Kunci akan dilakukan di hari ketiga. Terus kebetulan mereka berdua orang tua saya. Kebetulan. Halo, nama saya Dita. Saat ini saya bekerja di Kunci. Nuni. Nama saya Nurani Julia Suti. Nuni. Saya juga kerja di Kunci Cultural Studies Center. Nanti setelah ini saya akan menerangkan sedikit tentang kenapa kami membuat workshop ini dan hubungannya dengan program-program kita yang sudah ada. Nama saya Elia, kebetulan saya bukan dari organisasi mana-mana. Dari perusahaan ini. Iya, dari perusahaan. Perusahaan dong, gak cuma. Andri. Nama saya Andri, saya bekerja kegiatan sehari-hari sebagai pengarah desain di kelompok koperasi unit desain namanya Buta Warna dan di Surabaya yang selain melayani UKM dan koperasi tentu adalah pelayan utama di perpustakaan C2O. Andari, sini Andari, masuk, sini Pak Sote kamu perkenalkan diri. Halo, nama saya Andari, saya librarian di Kunci Cultural Studies Center. Dan pembuat film. Acong, Cong. Ganteng. Ini masuk. Acong ganteng sekali hari ini. Acong bertanggung jawab dengan buku dan selama 3 hari ini dia bertanggung jawab dengan makanan untuk acara kita, jadi dia penting sekali. Baik, teman-teman, seperti tadi sudah saya bilang, sekarang saya akan kasih kesempatan ke Nuning untuk memberikan pengantar tentang workshop 3 hari kita. Lantas setelah Nuning nanti akan dilanjutkan dengan sesinya Hersi Setiawan dipandu oleh Dina. Silakan Nuning. Sebenarnya kami tidak, awalnya kami tidak merancang workshop ini terpisah dari program-program utama kita. Jadi kita punya baru-baru sejak tahun yang lalu kita merancang proyek baru dari organisasi ini namanya Museum Sejarah Komunitas. Museum Sejarah Komunitas itu adalah kami anggap sebagai tahap paling akhir dari proyek-proyek sejarah komunitas yang pernah dilakukan oleh organisasi ini. Jadi seperti tadi yang diceritakan oleh Anissa, kami sudah mulai melakukan proyek yang kerja-kerja berbasis sejarah komunitas sejak 2004. kami mulai dengan proyek sejarah keluarga, lalu kemudian sejarah kampung di Jumbang. Lalu kami sejarah kampung Jumbang itu tahun 2006, sejarah keluarga tahun 2004, semuanya di Jogja. Lalu tahun 2009 kami membuat proyek menarasikan konstruksi narasi tentang alun-alun, itu proyek kolaborasi bersama teater garasi di alun-alun selatan ini tahun 2009. Dan kemudian tahun 2011 kami membuat proyek sejarah keluarga India, komunitas India yang ada di Yogyakarta. Dan Museum Sejarah Komunitas ini adalah kami pandang sebagai tahap paling akhir dari proyek-proyek sejarah komunitas kami. Paling utama yang ingin kami lakukan dengan proyek Museum Sejarah Komunitas ini adalah kami ingin terutama bereksperimen dengan konsep kolaborasi sebetulnya. Karena kami di kerja-kerja organisasi ini, kami mulai memikirkan kolaborasi sebagai metode kerja organisasi. Dan menurut kami kolaborasi ini bisa kita obrolkan nanti lebih jauh, itu merupakan tahap paling akhir dari partisipasi, tahap selanjutnya dari partisipasi. Itu yang sedang terus-menerus kita kita kembangkan di organisasi ini. Kenapa museum? Kami ingin mensukresi makna museum yang dominan, yang formal gitu. Tapi sekaligus juga kami ingin melakukan penyegaran terhadap gagasan museum sebagai tempat yang bisa kita pakai sebagai tempat yang fleksibel, yang mobile, itu cita-cita kami. Dan pada saat yang bersamaan bisa kami mobilisasikan untuk mengembangkan makna partisipasi, terutama di bidang sejarah. Ketertarikan kami dengan soal sejarah, terutama generasi awal yang membuat kunci saya dan Andarisa, karena kami melihat setelah 98, terutama kami menyaksikan ada gagasan-gagasan baru yang dikembangkan di sini, terutama yang berkaitan dengan penulisan kembali sejarah, mulai dari saya para Excel 65, terus kemudian kami dulu juga mahasiswa yang ikut di gerakan mahasiswa 98, terus kami melihat ikut menyaksikan pertumbuhan alternatif space di tempat-tempat di Indonesia yang semuanya sebenarnya dengan cara yang berbeda-beda mulai mengembangkan mengembangkan sejarah mereka sendiri, tapi dengan cara pengarsipan. Jadi archiving itu setelah 98 yang kami lihat adalah pengarsipan itu sebagai bagian dari partisipasi. Itu yang ikut kami serap dan kami jadikan bahan untuk membuat program ini. Kami di beberapa presentasi tentang proyek ini kami sering ditanya kenapa bukan terutama tentang museum, tapi karena museum itu seolah-olah kami mementingkan makna fisikalitas dari museum. Nah, kami menganggap fisikalitas dari gagasan pengarsipan itu masih sangat penting, karena menurut kami ini adalah problem yang paling nyata, terutama di tingkat lokal yang kita alami sehari-hari, dimana problem-problem sosial budaya sebenarnya kadang-kadang selalu berputar di soal dokumentasi, pengarsipan dan sejarah. Dan kami ingin memberi kontribusi ke pengadaan akses sebetulnya, dan karena itu kami menganggap fisikalitas ini masih sangat penting. kami dengan proyek ini kami sebenarnya ingin melakukan revitalisasi makna akses informasi sebenarnya itu dengan cara yang fleksibel tapi dengan tetap mempertahankan soal fisikalitas itu. Terus juga kami sebenarnya selain memperbarui makna arsip, kami ingin memperbarui cara akumulasi dan distribusi arsip sejarah yang berlangsung di level grassroots. Dan ini museum ini kami pandang sebagai perwujudan dari gagasan-gagasan kami soal itu. Atau bisa jadi sebenarnya museum ini adalah cara kita untuk mempertanyakan itu juga soal konsep-konsep lama yang terkait dengan partisipasi dan fasilitasi. Intinya kami menganggap museum ini adalah konsekuensi logis dari kerja-kerja sejarah komunitas yang sudah beberapa kali kita lakukan. Jadi ini kayak setelah bertahun-tahun melakukan proyek-proyek ini, jadi ini adalah langkah paling akhir untuk sementara ini yang menurut kami strategis. Nah, workshop ini sebenarnya di proposal awal kami, workshop ini adalah tahap paling awal. Jadi sharing forum berbagi gagasan tentang sejarah komunitas yang dilakukan baik antara individu-individu atau organisasi-organisasi yang sudah melakukan kerja-kerja serupa. Ini sekarang di sini kami mengundang Janet Pillai dan Li Feng dari RF dari Penang, Malaysia yang sudah bertahun-tahun juga melakukan proyek-proyek sosial berbasis sejarah dengan sasarannya mereka banyakkan anak muda. Kami dan di sini makanya kami seleksi partisipan kemarin dilakukan supaya sharing ini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih Nuneng. Saya menegaskan lagi poin terakhir yang dijelaskan Nuneng tentang struktur workshop ini selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini kita terutama akan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ada orang-orang yang terlibat secara praktis, baik di tingkatan membuat program maupun secara akademis. Itu ada Hersir Setiawan, ada Bambang Purwanto, juga ada teman-teman dari satu program atau satu komunitas seperti teman-teman dari Malaysia. Kita juga mengundang beberapa teman untuk mempresentasikan program mereka. Misalnya besok kita, lusa kita akan punya teman-teman dari arsitek komunitas. Mungkin yang belum akrab, kita akan melihat bagaimana mereka mengembangkan atau mencatat pengetahuan lokal tentang bangun-membangun. Misalnya menata ruang, membangun rumah, membangun satu desa, dan sekaligus bersama itu menyusun sejarah komunitas. Lalu ada teman-teman dari Ibuku yang juga akan presentasi tentang program mereka bersama misalnya ibu-ibu di Jombang, menyusun narasi tentang perempuan yang orang biasa saja, ibu-ibu di satu kampung, satu RW diajak bekerja menyusun sejarah kampungnya dari perspektif ibu-ibu, tentu saja dari perspektif perempuan, kemudian disusun jadi sebuah buku. Mereka juga membuat program yang sangat luas tentang sejarah kampung di sekitar markas mereka sendiri. Jadi itu yang paling dekat yang bisa mereka kerjakan, dan itu mereka kerjakan bersama anak-anak, remaja, dan juga warga kampung yang lain mereka kerjakan. Lalu nanti Kunci juga akan membagi program yang kita kerjakan selama ini. Satu yang belum disebut Nuneng, program 2012 itu kita bekerja dengan komunitas Ledok Timoho. Jadi satu tanah kosong yang kemudian karena kosong saja, jadi kan biasa kalau kita di Jawa ada tanah kosong ya kita tempati saja toh, kan tidak dipakai bertahun-tahun. Nah, kita bekerja dengan komunitas ini selama beberapa bulan terakhir. kebanyakan pemulung yang menduduki satu tanah kosong, tapi hidup mereka tentu saja harus siap diusir sewaktu-waktu. Nah, kita akan berbagi terutama soal-soal ini, soal pengalaman, pengetahuan. Jadi tingkatannya bisa berlapis-lapis. Kita bisa berbagi pada tingkatan filosofis, tingkatan akademis, dan juga tingkatan yang sangat praktis. Bagaimana mengerjakan satu program, masalah apa yang dihadapi, secara teknis bagaimana. Nah, fokus dari workshop kita, karena ada teman-teman yang bertanya soal output. Outputnya workshop ki apa gitu. Kita itu terus terang saja selama bertahun-tahun itu enggak pernah mikir output. Jadi itu terus terang saja kita enggak pernah memikirkan output. Jadi biasanya cara kerja kita duduk bersama-sama, menganggap sesuatu yang penting kita kerjakan gitu, dan kita fokus kepada proses ketika mengerjakannya. Nah, saya kira secara otomatis gitu ya, entah disadari atau tidak, itu kita memakai pola itu untuk workshop kita. Jadi tekanannya kita kepada proses. Jadi kita percaya bahwa ketika kita berbagi dengan tulus, dengan jujur, membagi masalah kita, membagi yang kita punya, di situ juga terjadi saya kira proses penciptaan pengetahuan baru gitu. Jadi kami percaya dengan berbagi, dengan mendiskusikan secara kritis, kita akan punya sesuatu. Kita tidak harus menghasilkan sesuatu secara baku pada akhir workshop, karena kami percaya teman-teman punya komunitasnya sendiri-sendiri. Itu juga satu alasan kenapa kami lebih memilih orang-orang peserta workshop ini yang punya komunitas. Jadi lebih dari 90% mereka punya komunitas, bukan individual, sehingga kami berharap setelah 3 hari workshop ini bisa dibicarakan lagi di komunitasnya dan bisa dijadikan sesuatu. Lantas mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita bisa ketemu lagi dan kita punya sesuatu yang kita bisa bagi bersama-sama. Saya kira workshop kita akan seperti itu. Selama 3 hari workshop ini akan direkam, dan seperti biasa hasil workshop ini nanti akan diunggah di website kami atau di tempat lain. Yang jelas Anda semua bisa mengunduh audio maupun videonya. Satu aturan saya kira yang mesti kita sepakati, ruangan ini tidak boleh merokok. Jadi yang merokok silakan pergi entah ke belakang, ke depan, atau ke samping. Itu saja, saya serahkan ke Dina untuk sesi yang pertama. Terima kasih, Bapak Riksa. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan memulai sesi pertama dengan presentasi dari Hasri Setiawan. Tapi mungkin presentasi, kita tidak akan melakukan presentasi sebaku gitu. Jadi tadi kami sudah bicara di rumah. Jadi bentuknya akan lebih banyak ngobrol-ngobrol antara, jadi dalam sesi ini narasumbernya tidak hanya Pak Hasri tapi juga Ibu Ita. Kita akan sama-sama ngobrol soal berbagi pengalaman tentang bagaimana mengorganisir ingatan-ingatan yang didapatkan. Jadi mulai dari tahap paling awal tentang apa sih pentingnya untuk mengumpulkan ingatan orang-orang biasa, menuliskan sejarah lisan itu, sampai pada teknik tentang bagaimana menarik cerita-cerita tersebut dari beberapa orang, lalu dari sederhana melakukan wawancara sampai bagaimana pengalaman melakukan validasi terhadap narasi-narasi yang didapatkan, juga sampai kepada tahap yang mungkin bukan akhir tapi lebih ke bagaimana membuka akses publik terhadap data-data yang didapatkan sehingga membuka kemungkinan untuk reproduksi pengetahuan dari pengetahuan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Walaupun tadi kita mulai dengan perkenalan, tapi saya akan memperkenalkan sedikit lagi. Pak Hasri adalah penulis yang sangat aktif. Selain menulis novel, puisi, juga esai. Salah satu bukunya adalah memoir Paul Bulu yang merekam pengalaman pribadinya selama menjadi tahanan politik di Tangerang, di Salemba, dan akhirnya di Paul Bulu. Tapi tidak hanya pengalaman pribadi, tapi juga berdasarkan wawancara-wawancara yang kumpulkan dengan sesama tahanan politik. Pak Hersi juga sangat aktif mengumpulkan memori dari sesama tahanan politik yang eksil, yang berada di luar, dan juga yang berada di Indonesia. Arsip-arsip tersebut sekarang ini beberapa disimpan di organisasi yang sedang dikelola adalah Sekolah Bosot. Lalu Ibu Ita adalah seorang peneliti, penulis juga. Seperti yang tadi disebutkan, aktif juga dalam menulis memori dan jalan lisan dari tahanan politik perempuan. Tapi selain itu juga beliau juga menulis mengenai memori dan sejarah lisan dari pejuang perempuan di Aceh. Juga salah satu proyeknya. Nah, mungkin kita mulai saja dari Pak Hersi yang menceritakan mengenai pengalamannya dalam mengorganisir. Ya, saya mulai dengan apa ya? Saya ini dulu di Kolombo menjadi wakil penulis Indonesia untuk Biro Pengarang Asia Afrika. Kemudian satu bulan saya pulang, Agustus tahun 65, tanggal 24 tepatnya. Sebulan sudah itu, sebulan lebih sedikit, 30 September, ada peristiwa yang mengubah sejarah. Bukan hanya sejarah Republik kita, tetapi sejarah dunia. Gerakan rakyat sejak tahun 65, akhir 65, ditumpas habis di seluruh Asia Afrika. Sebagai contoh, siapa Kolombo? Ya sudah, saya lupa namanya. Itu ditangkap dan dibunuh. Dipisuh dan menteri luar negerinya, aktivis gerakan Pengarang Kolombo, namanya Khair Muhammad Khair, ditangkap dan ditembak mati. Jadi pokoknya banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan surutnya gerakan rakyat dan tampilnya gerakan atau fasisme di Indonesia dan di beberapa negeri di luar Indonesia. Maka sejak 4 tahun kemudian, tahun 79, bukan 79 saya bebas, tahun 69 saya ditangkap, dimasukkan ke Salemba, Tangerang, dan ke Pulau Bumi, 10 tahun sebelumnya. Nah, sejak saya di Salemba, saya berkenalan dengan banyak tapor dari seluruh Indonesia. Hampir semua bisa menceritakan tentang pengalamannya. Tapi pengalaman-pengalaman itu tidak ada yang ditulis. Lalu saya bertekad dalam hati, sudah ketika di Salemba, artinya tahun-tahun 70, kalau nanti saya kebagian umur, artinya saya bebas masih ada umur, saya mau merekam ingatan teman-teman itu. Sebab ingatan teman-teman itu kalau dikumpulkan betul-betul menjadi cerita sejarah Indonesia. Karena ada teman yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Maluku, ada yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Jadi ketika itu saya hanya modal pengalaman sebagai guru sejarah di SMA sebelum ditangkap. Lalu modal saya apa nanti kalau saya merekam mereka? Modal saya hanya 5. Ada kium jurnalis pertama, yaitu 5W 1H, lalu saya tambah 1WHN, tambahannya itu word text, yaitu lalu apa nanti? 5W itu what, who, why, when, where, how. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tapi tidak berhenti di sana. Saya menambahkan lebar itu what next, apa selanjutnya. Nah, sesudah keluar dari Pulau Bumbu, karena semua orang harus keluar, dikeluarkan di tempat di mana dia dipenjara, ditangkap dan dipenjara, artinya saya harus ke Jakarta. Dan dengan gerakan yang sempit, yang diseripet-seripet oleh harus begini, harus begitu, pokoknya tidak boleh bergerak. Tapi saya mencuri-curi, dan orang yang saya wawancara pertama, orang Jawa kebetulan, namanya Pak Sumarno, tinggalnya di Rawamangun. Itu saya wawancara sepanjang 3 kaset. Anaknya Pak Sumarno ini, yang baru, yang usulung kena ayamnya dipahan, dia menjadi penjual rokok. Tapi di samping menjual rokok, dia walaupun laki-laki menjual diri menjadi gay di jalan Tamrin. Begitu ayahnya pulang, dia kembali dari profesinya, berdagang rokok dan sebagai gay. Terus sesudah itu saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak begitu saja bisa datang dari rumah saya di Petuk, itu di Rawamangun, itu entah berapa kilo, itu harus jalan kaki dan sembunyi-sembunyi. Akhirnya ya terkumpul 3-4 kaset. Kemudian sesudah itu saya terus-menerus bekerja dengan modal 5 pertanyaan tadi, 1 pertanyaan how dan 1 pertanyaan lagi what next. Saya lalu mulai dengan membagi apa saja yang harus diwawancara, siapa saja. Ada yang saya wawancara sampai 27 kaset kali 90 menit. Tapi ada yang saya wawancara cuma 3 kaset. Yang 27 kaset itu saya sebut namanya seorang Gendro Pranomo, seorang bangsawan Papua Laman. Saya tertariknya kenapa seorang bangsawan Papua Laman bisa menjadi tapel. Nah, akhirnya terkumpul 27 kaset. Nah, begitulah saya mewawancara mereka. Tapi kemudian ini selingan keluarga yang saya alami. Kira-kira setahun yang lalu saya sakit dan agak parah, dan ingatan saya banyak berkurang. Karena itu saya minta dia juga nanti membantu saya dalam hal-hal saya lupa, tapi sudah ada yang lupa, saya lupa juga menuturkan apa yang akan saya sudah sekian. Saya minta maaf karena memang setahun yang lalu hadir dari Ronsen karena beliau di Pulau Buru banyak mengalami kekerasan, jadi ada banyak yang ada degradasi yang sangat. Jadi mungkin karena begini, saya mungkin menambahkan ya, saya minta maaf, membantu Hendri dengan beberapa pertanyaan ini. Jadi Hersi melakukan wawancara tidak hanya di Indonesia, tetapi dia memilih juga para eksil politik yang lari ke luar negeri. Jadi selain dia mewawancara para TAPO yang teman-teman dia di Pulau Buru, tapi juga dia mewawancara para eksil yang di luar negeri. Nah, wawancara yang dilakukan Hesri sebetulnya ada fase. Kalau kami selalu bicaranya adalah episode. Episode ketika dia sesudah keluar dari Pulau Buru, itu dia melacak kembali teman-teman dia yang dulu berada di Pulau Buru. Tapi selain dia melacak teman-teman, dia mengingat kembali, atau dia dahulu, sekarang masih ada, selama di Pulau Buru. Pulau Buru mungkin yang teman-teman yang dari luar adalah sebuah kamp konsentrasi untuk tahanan untuk kerja paksa. Hersi menuliskan cerita-cerita orang biasa, cerita-cerita temannya dari barak ke barak dengan buku tulis yang dia simpan secara rahasia, karena kalau ketahuan itu akibatnya sangat buruk. Jadi kalau Pramudia Anantatur, kebetulan dia Hersri dulu adalah ketua Lekra, lembaga kebudayaan rakyat di Yogyakarta. Kemudian dia dipindah ke Semarang menjadi ketua Lekra Jawa Tengah. Dan kemudian dia sebelumnya adalah sebagai bagian dari pembuat kurikulum untuk Front Nasional itu gabungan antara Soekarno dan kelompok-kelompok progresif. Dia membuat kurikulum dan menjadi guru untuk kursus-kursus politik di seluruh Jawa Tengah. Jadi saya membantu untuk merekam kembali ya. Jadi episodenya adalah dia waktu di Pulau Buru, setelah sampai di Pulau Buru dia mencatat seluruh peristiwa-peristiwa orang, teman-teman, apa yang terjadi, keseharian hidup di Pulau Buru, apa yang dilakukan, dan kemudian juga termasuk teater, bagaimana musik, semuanya di dalam buku-buku tulis yang dia kumpulkan. Buku-buku itu kami simpan, yang nantinya bisa, dengan harapan dengan sekolah Brosok nanti akan bisa dibaca oleh siapapun. Nanti kalau museum komunitas ini nanti bisa menjadi bagian itu. Kemudian episode keduanya adalah dia merekam teman-teman dari Pulau Buru untuk tentang apa saja, tentang bagaimana pandangan dia tentang hidupnya, tentang keluarga, tapi tidak hanya itu, tapi juga tentang organisasi, tentang apa yang dia pikirkan tentang 65 dan bagaimana tentang Indonesia. Jadi ada beberapa kaset, ada sekitar 450 kaset yang terdiri dari teman-teman yang ada di Indonesia dan teman-teman yang sudah ada di luar negeri. Nah, yang di luar negeri kebanyakan adalah di Belanda, kemudian di Eropa Barat, hampir Prancis, kemudian di Swedia, Rusia, dan beberapa teman-teman eksilnya. Kaset-kaset itu, kalau di sini disebutkan dikonservasinya seperti apa? Kaset-kaset itu dibagi menjadi tiga, yang satu disimpan di IISG, Institut Sejarah Sosial di Amsterdam, yang satu kopi disimpan di Monash University, yang satu kopi disimpan di sekolah Broso. Jadi ada 3 kopi, ada 3 dari 450 kaset itu dibagi menjadi 3 kopi. Itu konservasi yang dilakukan. Tentunya konservasi yang dilakukan oleh Amsterdam dan Monash tentu lebih canggih daripada kami yang ada di Pulau Broso. Dan tentunya nantinya akan menjadi bahan yang penting yang sampai sekarang belum pernah mahasiswa sejarah melirik kaset-kaset itu. Tidak ada satupun di sini. Dari di Jogja ini belum ada. Tapi di luar negeri sudah menghasilkan berapa doktor, berapa yang telah beberapa master itu sudah banyak sekali. Tapi yang menarik adalah dari kaset-kaset itu lebih banyak tulisan dari para eksil. Nah, yang menarik dari eksil adalah bagaimana sebetulnya para eksil atau pelarian politik ini melihat dirinya, melihat peristiwa 65 dan melihat Indonesia ke depan. Jadi menempatkan, nah itu tuturan dari mereka ya. Tetapi juga ada satu kaset yang menarik dari Ibu Setiati ya. Itu seorang Setiati itu seorang pimpinan buruh perempuan yang tidak pernah dituliskan di dalam sejarah Indonesia. Nah, Ibu Setiati dalam kaset itu berapa kaset ya? 4 atau 5 kaset 90 menit itu tentang pengorganisasian buruh pada tahun 60-an 65. Jadi itu ada, jadi kriterianya ada yang tentang bagaimana pengorganisasian, ada tentang dirinya yang tadi diceritakan Pak Bondo Pratomo tadi, itu tentang bagaimana membangun gerakan bawah tanah pada zaman Jepang, pada zaman Belanda, dan bagaimana dia masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia dan bagaimana dia ke depannya, itu 27 kaset. Kemudian ada kaset-kaset dari Cina. Jadi diaspora politik eksil di Cina, di Eropa dan di beberapa tempat ya. Nah, kalau sebetulnya kenapa Hersri mengumpulkan itu seperti tadi sudah dinyatakan, Hersri tidak hanya ingin merekam, mengumpulkan memori mereka, tetapi juga sebetulnya Hersri juga ingin membangun satu memori kolektif dari para eksil yang dibisukan atau dibungkam secara politik, tapi sesungguhnya siapa mereka nanti di dalam pembentukan ke depan Indonesia ini bagaimana. Ini yang sebetulnya kalau bisa diceritakan lagi. Kemudian esai-esai ini memang masih sebagian mentah ya, belum diapa-apakan, ada yang sudah ditranskrip, tapi sudah didigitalisasi semua. Jadi sudah bentuk digital, semua sudah. Nah, kemudian sebagian sudah masuk di dalam beberapa bukunya dia, Memoir Politik Pulau Buru. Kemudian cukup banyak, salah satunya saya bawa. Ini yang terakhir, ini tentang Kidung Untuk Korban. Ini narasi orang sederhana yang terlibat 65 di wilayah Solo. Jadi konstruksi tentang 65 di Solo di beberapa daerah itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi ini coba untuk dari Solo seperti apa. Ini dia membuat, jadi ini yang sudah dituliskan di dalam bentuk, memang masih mentah. Mungkin nanti kalau Pak Bambang datang, memang ada beberapa metode penulisan sejarah lesan. Kalau Hersri dan saya tidak dengan analisa, tetapi kita berikan begitu saja karena harapan kami biar nantinya para pemikir atau peneliti muda bisa mengkonseptualisasikan pemikiran baru berangkat dari sini, bukan menginduksi sebuah konsep baru, tapi biarkan ini menjadi bahan utama karena politik kiri atau politik progresif tahun 60-an itu hilang gitu saja, dan ini menurut kami adalah memang salah satunya adalah melalui narasi. Jadi narasi itu seperti apa. narasi yang kedua yang saya tak kalah pentingnya adalah tentang seni dan budaya. Hersi menuliskan beberapa tokoh-tokoh disimpan, salah satunya yang sampai sekarang katanya mau diterbitkan oleh suku baik tapi belum, yaitu tentang siapa Turbus. Jadi seniman-seniman lekra, seniman-seniman progresif zaman dulu yang bekerja untuk rakyat itu dia kumpulkan. Jadi ada Turbus, ada Basuki Resopowo, ada Basuki Effendi, seorang sutradara yang belum ada juga tulisannya. Kami ada, kemudian masih beberapa itu ada di dalam list-list di dalam kaset itu. Kemudian tambahannya adalah juga foto dan artefak-artefak. Jadi yang kami kumpulkan agak lengkap ya ini ya. Jadi agak lengkap dengan sekolah Brosop itu adalah sebetulnya kami bangun untuk menampung atau meneruskan pekerjaan-pekerjaan atau pandangan kami tentang orang-orang sederhana atau tentang kami khususkan ke peristiwa 65. Karena penelitian-penelitian yang lokal pasti peristiwa 65 itu bersinggungan. Kalau kami bicara masalah sejarah keluarga pasti ada peristiwa 65. Sejarah kampung ada 65. Jadi sebetulnya ini ideal kita, tapi ya Mas, ini kita dengan budget sendiri. Ideal kita adalah siapapun silahkan membuat sejarah lesan yang bicara tentang 65. Nanti itu akan dikumpulkan, boleh siap dikumpulkan, boleh di brosur, boleh di mana-mana, tapi itu nanti akan dikonstruksikan menjadi satu sejarah alternatif. Karena sejarah yang mainstream tidak pernah membicarakan tentang peristiwa 65 itu. Jadi itu yang dilakukan. Memang kalau di Brosot atau Hersi dan kami tidak membuat katalognya, kami memang sangat terbatas sekali. Tapi di Amsterdam dan di Monash itu sudah dibuat katalognya, karena sudah digitalisasi dan sudah canggih lah, boleh kami sebutkan seperti itu. Tapi di Brosot belum. Dulu saya ngobrol sama Mas Sokeh, ini gimana ya kita bisa membuat itu sehingga orang bisa akses, orang bisa mendengarkan, mahasiswa. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit, kebanyakan dari Hersi itu narasumbernya adalah laki-laki, yang perempuan hanya beberapa. Padahal kalau kita bicara masalah 65 itu perempuan itu luar biasa. Dan Anda tahu semua, kekerasan seksual pada tahun 65 menjadi alat utama di dalam menghancurkan seluruh bangsa ini. Tetapi ini tidak ada satupun yang menuliskannya. Sejarawan-sejarawan besar selalu menuliskan tentang peristiwa-peristiwa besar dan tentang 65 secara politik. Saskia Wininga menuliskan tentang penghancuran gerakan perempuan, tetapi tidak pernah merekam tentang narasi perempuan korban 65 yang mengalami kekerasan seksual secara luar biasa. Dari pengalaman saya ini. Jadi kebetulan saya juga bekerja sebelum, jadi begini, saya bertemu dengan Hersi, kami bertemu setelah kami sama-sama, ini perkawinan kedua kami. Hersi dulu menikah dengan seorang Belanda, Hits Kemuder, juga seorang peneliti, oral history dan penulis. Kemudian saya keluaran dari sejarah UGM. Dan saya juga tertarik, saya bekerja untuk 65 dari tahun 79 bersama Romo Mangunwijaya. Jadi saya lebih kepada sejarah feminisme, karena saya terlibat dengan gerakan perempuan di Indonesia hampir 30 tahun. Jadi untuk saya tidak ada gerakan apa sejarah tentang perempuan dipinggirkan terus. di dalam seluruh konstruksi sejarah besar, narasi besar Indonesia. 5 menit. Nah, saya hanya oke. Karena ini passion kami berdua. Saya panggil saya bukan Ika tapi Bu. Harus formal ya. Jadi kemudian setelah saya tamat di jurusan sejarah, saya berpikir sejarah tidak hanya di UGM tetapi juga di semua jurusan sejarah, sejarah feminisme atau sejarah yang dilihat dari perspektif feminis tidak pernah dibuat dan dikonstruksikan. Maka saya dan Hersri ketika saya mengambil S2, saya meneliti tentang ini, suara perempuan korban tragedi 65. Saya melakukan penelitian sejarah lesan terhadap para perempuan korban 65, khususnya tentang kekerasan seksual. Karena ini penting untuk melihat bagaimana kekerasan seksual menjadi alat di dalam melumpuhkan sebuah nation. Jadi ini bagaimana sexual violence yang menyasar tentang seksualitas perempuan menjadi alat pada kaum militer di tahun 65 untuk meruntuhkan semua konstruksi. Ini sejarawan-sejarawan besar tidak banyak yang saya baca, semua tidak banyak yang ini. Saskia Wiringa, kemudian berbalik. Nah, saya coba untuk mengumpulkan dulu. Memang saya belum membuat konsep, membuat konstruksi teorinya, tetapi saya mengumpulkan dan membukukan ini. Ini buku persis tuturan-tuturan dari para narasumber, dan narasumbernya masih ada. Saya dan Hersri melakukan ini di keliling. Sebetulnya pertama kali saya dari tahun 2000, ya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2004, kemudian kami mengulang kembali. Masih ada beberapa, kami mengumpulkan sekitar 43, di sini 15, 23 belum. Tapi juga kami menarasikan anak-anak korban 65. Bagaimana mereka coping terhadap peristiwa 65 itu, bagaimana dia harus bertahan ketika ibunya masuk pertahanan, bapaknya pergi, hilang semuanya. Ini yang kami lakukan. Jadi kemudian ketika saya bekerja di Antes, saya juga membuat rekaman tentang kombatan perempuan Aceh, yang tidak juga dilihat. Padahal Aceh kombatannya itu luar biasa. Bagaimana kombatan Aceh bergerak ke sana ke sini. Selain itu juga ada beberapa rekaman dari para perempuan Aceh 65 yang juga tidak ada di dalam narasi orang-orang yang berbicara tentang 65. Bagaimana salah satu contoh adalah 20 perempuan Gerwani yang dibakar hidup-hidup dalam satu rumah. Jadi kemudian saya juga ke Malaysia dengan seorang teman saya dengan namanya Beng Bui, yang kemudian bagaimana partai komunis di sana dan bagaimana orang perempuan komunis di Malaysia, saya coba kita berdiskusikan. Jadi mendiskusikannya, sorry. Kira-kira seperti itu ininya. Memang kalau di sini disebut bagaimana untuk validitasnya, kita berdua juga pergi ke perpustakaan dan kemudian mengecek tahun sekian. Jadi kita checking terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. Hersri dan saya checking begitu, apakah di sini peristiwa, misalnya peristiwa yang beberapa narasumber kami ya di Jawa Timur, tahun sekian bulan ini bagaimana, untuk checking tentang ingatan. Meskipun ini kami lakukan tidak melalui sebuah universitas ya, kami checking berdasarkan pembaca. Jadi kalau salah satunya kami ini yang kami bawa, ada satu buku yang cukup bagus ini, yaitu Oral History Understanding Qualitative Research. Ini untuk checking. Dan kalau membuat wawancara, metodologinya seperti apa? Dan yang menarik dari buku ini karena oral history itu tidak bisa kuantitatif. Nah, sekarang banyak sejarawan memperlakukan oral history sebagai kuantitatif. Itu yang merusak, menurut saya tidak human. Nah, di sini menggunakan metodologi yang kualitatif. Jadi bagaimana? Tidak bisa satu narasi atau pengalaman seseorang dikualitatif, dikuantitaskan. Nah, kami menggunakan seperti ini juga. Kami juga belajar dari Gerda Lehner. Gerda Lehner seorang sejarawan Yahudi, survivor dari Nazi, yang dia menjadi sejarawan feminis. Sekarang dia di Amerika. Dan saya kira dia banyak sekali juga kita banyak, kami dan Hersi coba mengkonfirmasikan, istilahnya kami mengkonfirmasikan, konfirmasi dengan bagaimana kalau dengan konsep-konsep yang ada. Tapi kami menemukan buku yang cukup bagus ini, buku disertasi kami itu sangat cukup menarik. Dan kebetulan saya pernah mendapat kesempatan untuk belajar ke India di New Delhi University tentang oral feminist oral history, feminist ethnography. Okay. Jadi itu minta maaf, tapi kira-kira pengalaman kami berdua. Saya minta maaf kalau ini menyambung karena Hersi lebih fokus kalau dia dengan sekarang dengan menulis. Dengan beberapa waktu karena sakit, dia banyak sekali tidak ingat. Tapi nanti kita bisa, bukan sih, tapi banyak sekali yang lupa. Tapi nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Gita. Tadi sebenarnya berdasarkan banyak diskusi awalnya itu adalah kita ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengumpulkan memori tersebut, lalu mengorganisirnya, menyimpannya, lalu membuka akses publik supaya pengetahuan yang didapatkan bisa digunakan kembali dalam bentuk yang berbeda. Tadi poin-poin yang berusaha saya tangkap adalah Pak Hersi menyebutkan bagaimana wawancara itu akhirnya tidak hanya menjadi sebuah upaya untuk mengumpulkan memori atau menuliskan sejarah lisan, tapi juga akhirnya menjadi sebuah dialog tentang masa depan Indonesia dalam konteksnya lebih besar. Dan juga menarik mendengar bagaimana Pak Hersi melihat sejarah orang-orang ini, sejarah tahanan politik ini juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia dan penting untuk disimpan dan diarsipkan dan diceritakan ulang. Nah, yang sebenarnya mau saya tanyakan lagi adalah Pak Hersi dan Ibu Ita kan punya pengalaman mengumpulkan cerita tersebut dan akhirnya cerita itu tidak hanya dituturkan kembali sebagaimana cerita itu ada, tapi ada cara tertentu dalam menuliskan cerita itu. Misalnya dalam buku memoir Pulau Buru, Pak Hersi menuliskan cerita itu hampir dengan cara seperti novel, walaupun pendekatannya menggunakan adegan jurnalisme yang 5W1H lalu ditambah 1WHN. Tapi ketika kita membacanya itu cerita mengalir dengan sangat ringan, tapi dengan sangat lancar. Yang mau saya tanyakan adalah, lalu apa perbedaannya ketika mengumpulkan cerita di wawancara dan menuliskannya kembali dalam cerita ini? Jadi perbedaannya ketika mengumpulkan cerita itu dan menuliskannya kembali dalam bentuk yang berbeda, bukan dalam bentuk wawancara, dalam bentuk transkrip, dalam bentuk novel, dalam bentuk esai. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir bagaimana nanti jadinya cerita ini ya. Pokoknya bahan mentah itu dari kaset-kaset pertama itu saya dengarkan berulang kali, kemudian saya ketik, dengarkan lagi berulang kali, saya ketik. Nah, nanti belakangan sudah semua terkumpul jadi, tapi sebenarnya belum jadi. itu saya baca ulang, saya urutkan, saya runtutkan supaya enak dibaca. Nah, itu yang terkesan oleh pembaca termasuk Bina. Seperti membaca novel, saya tidak mengharap saya menulis novel. Saya menulis ya, menulis saja. Tapi kalau jadinya seperti novel, ya syukurlah. Jadi begitu saya menulisnya. Kalau saya dari kaset-kaset itu saya transkrip. Saya transkrip, kemudian beda kalau Pak Esri tidak dalam bentuk transkrip, kalau saya transkrip. Dengan transkrip itu kemudian saya pilah-pilah. Saya pilah-pilah mana yang peristiwa, karena passion saya pada kekerasan seksual. Jadi yang saya fokuskan pada kekerasan seksualnya. Yang bahan-bahan yang lain saya parkir, istilah saya parkir. Kemudian yang seluruh kasus seksualitas saya ambil. Jadi seperti itu. Nah, perkara nanti orang akan mengambil yang parkiran atau yang ini silakan. Tetapi itu itu metode saya. Jadi saya transkrip, kemudian saya pilah-pilah, kemudian yang tidak saya passion saya parkir gitu. Tapi sebetulnya ternyata parkiran-parkiran itu luar biasa. Terus salah satu kebetulan ibu dan Pak Dere banyak karena memang passionnya di menulis, jadi memang data yang terkumpul akhirnya dalam bentuk tulisan, tapi juga ada dalam bentuk foto. Lalu kalau saya tidak salah, ibu pernah cerita ingin mengumpulkan juga souvenir-souvenir dari yang disimpan oleh para tahanan politik ini. Gitu. Mungkin bisa diceritakan tentang souvenir-souvenir yang mereka simpan, yang juga membantu, akhirnya juga secara tidak langsung membantu dalam proses pengumpulan cerita itu. Karena kan proses mengingat itu tidak hanya berdasarkan ingatan di otak, tapi juga benda-benda material itu juga merupakan bagian dari proses mengingat setiap orang itu. Ada cerita yang bisa dibagi soal itu? Iya. Kami juga selain mewawancara, juga kami mengumpulkan apa saja yang dibuat atau menjadi simpanan koleksi para tapol. Jadi misalnya saja di Pulau Buru, itu misalnya baju yang dengan, jadi para tahanan politik tidak boleh mengingat namanya, tapi harus nomor. Jadi itu. Kemudian rantang-rantang untuk mereka makan, kemudian apa merokok itu mereka pakai bikin pipa, kemudian ada mereka bikin apa patung, jadi itu kami simpan. Nah sebetulnya nantinya kami sebetulnya ingin membuat museum di Brosok itu yang orang akan melihat. Nah kebetulan di Tikar Pandan di Aceh itu mereka sangat sederhana dengan satu begini ruangan begini mereka membuat museum. Museum kecil-kecilan tentang peristiwa Aceh, dan itu bagus sekali untuk orang muda untuk melihat meskipun secara sederhana. Yang kami juga terinspirasi adalah ketika kami bekerja di Timor Leste, yaitu di sana ada bekas tahap penjara di Balide, yang penjara itu kemudian menjadi museum. Sel-selnya itu coretan ini semua tidak boleh dihapus, harus tetap begitu. Jadi orang akan melihat itu menjadi museum. Nah itu kami terinspirasi dari Balide. Kemudian juga yang untuk ibu-ibu, saya mengumpulkan catatan-catatan. Jadi ada ibu yang hari ini saya diperiksa, diperkosa, begini itu catatan harian. Ada tidak banyak sebetulnya dari 65 karena banyak mereka yang mereka buang. Ada kalau nanti kita bisa sharing prosesnya, itu mereka lebih banyak mau membuang. Tetapi bagaimana itu mengumpulkan. Yang kedua adalah kami coba untuk dengan artis, jadi teater. Jadi bukunya Herfri dan saya sudah dimainkan dengan teater oleh anak, oleh mahasiswa UI, kemudian para hiangan, kemudian mahasiswa Islam UIN, gitu. Jadi teater, kemudian mereka bikin puisi silahkan, itu. Tapi artefak-artefak kami sedang dalam proses untuk mengumpulkan itu, yang nanti ingin kami simpan di Brosok untuk menjadi semacam museum kecil tentang 65. Kalau Pak Metri ingat waktu mulai mewawancara itu, apakah ada dari narasumber itu yang menyimpan sesuatu macam material seperti apa yang umumnya yang tersisa yang dibawa itu pipa. Pipa itu dibuat dari tempurung dan logam lunak misalnya. Apa itu yang bisa ditemukan di tempat-tempat sampah, aluminium, nah itu dibentuk begitu rupa sehingga menjadi luka, sehingga menjadi berbentuk bulat-bulat dan ringan, menjadi pipa-pipa panjang. Oh, lukisan juga. Terus lukisan, tapi kalau lukisan itu tentu saja secara legal, karena dilakukan oleh pelukis-pelukis yang memang diambil oleh unit, oleh komandan unit, bukan komandan di atasnya, komandan tepat, dibuat satu barak khusus untuk barak pelukis. Itu mereka melukis lukisan-lukisan yang di sampai sekarang masih ada untuk waktu saya kesana. Dan terutama ada di Pasewan. Terus ada lagi ritual itu milik orang-orang kecil seperti saya misalnya, itu puisi-puisi atau bukan puisi tapi bakal puisi sebab hanya 2-3 baris, 2-3 kata ditulis di dalam kertas rokok. Terus kertas rokok saya masih ini, jadi kertas rokok itu yang nanti bisa disusun lalu dibuat, bisa disusun menjadi sebuah puisi. Terus ada lagi jarum, tusuk jarum. Jarum aku kuntur itu mereka juga buat teman-teman semi-semi cara dibuat sedemikian rupa dari bahan-bahan yang tidak berkarat, sendok-sendok alpaka yang dibawa dari Jawa dari tangan itu digembur, dihancurkan menjadi sendok-sendok, menjadi jarum-jarum aku kuntur antara itu. Mungkin sekarang saya buka kesempatan bertanya dari teman-teman. Karena saya ingin tahu soal digitalisasi rekaman. Sekarang file digital itu ada di mana? File digital itu ada di 3 tempat itu. Di Brosok ada. Di Brosok. Nah, persoalannya adalah sekarang ini kan Brosok sedang dibangun. Nah, file digital itu menjadi agak kurang dirawat, diurus. Jadi ini yang menjadi concern kami. Karena itu 450 ya. 450 dan itu bisa langsung sudah didengarkan. Ada katalog? Ada. Kalau saya pernah melihat wawancaranya, beberapa kumpulan wawancara Pak Hersri di database-nya IISG itu sangat menarik katalogisasinya. Jadi ada judul wawancara, kapan dibikin, dan di mana wawancara. Lantas ada sedikit ringkasan, dan ada sedikit cuplikan file digitalnya, sehingga kita tidak harus mendengar seluruhnya, tapi ada cuplikan sedikit. Nah, yang saya ingin tahu, kalau di sekolah Brosok, apa yang sudah dilakukan dengan apa file 450 file katakanlah kita menyebut begitu, itu satu, dan rencananya seperti apa. Apakah juga yang kedua pertanyaan saya, mungkin untuk sekolah Brosop misalnya menggunakan saja model katalogisasi yang dipakai oleh Monash maupun oleh ISG misalnya, apakah mungkin hal semacam itu dilakukan? Kalau karena yang ngurusin itu saya, jadi begini, ya, jadi antara saya yang pertama adalah tidak secanggih IISG tentunya. Kalau di Brosop hanya sudah digitalisasi dan namanya, misalnya yang ini kodenya A, apa, ini siapa, dia di mana, dibuat tahun berapa, gitu saja. Tapi tidak sampai sedetail IISG. Kemudian memang digitalisasi itu di bawah supervisinya Monash University, ya, dengan biaya juga dari Monash. Nantinya kalau kami sudah ini nantinya itu Brosop itu ada ruang khusus semua untuk audio. Jadi mahasiswa atau peneliti bisa datang langsung audio. Tidak hanya koleksinya Pak Hesi, tapi juga koleksi saya jadikan satu. Bahkan rencananya kami kepulang ke Brosop itu nanti mau mendidik anak-anak SMA atau anak-anak kampung untuk membuat sejarah lisan, boleh keluarganya, boleh kampungnya, boleh siapa pokoknya. Tapi yang nanti bisa berhubungan dengan 65. Seperti itu, memang karena fokusnya di 6, kita harus memilih fokus itu. Jadi nantinya, itu kami Pak Esri mau membuat semacam sekolah gratis untuk tidak mahasiswa tetapi anak SMA yang anak, pokoknya orang di lingkungan itu, seperti di Jombang itu, tapi khusus 65. Dan sebetulnya yang berikutnya adalah kami sedang berpikir untuk bagaimana yang Brosop itu bisa diselamatkan dulu. Diselamatkan itu ditempatkan di tempat yang cukup aman. Nah, ini yang sedang kami pikirkan. Kalau boleh tahu itu formatnya dalam bentuk CD, DVD atau hard disk dalam atau bentuk hard disk. Hard disk ya. Sudah dalam bentuk hard disk. Bahaya sekali kalau sampai hadis itu ada apa-apa kan? Hadisnya ada backupnya? Ada backup satu yang di Brosop. Jadi ada hadis, ada backupnya. Tapi memang terus terang saja itu masih sangat tradisional, masih sangat sederhana dibandingkan dengan Monash dan Belanda ya. Yang sudah luar biasa. Apakah ada rencana untuk diunggah ke arsip di internet? Di upload. Sampai sekarang belum, Mas. Belum sampai ke sana. Belum. Di IRC tampaknya memang menjadi milik ya. Milik IRC tidak diunggah untuk di internet. Iya, betul. Siapa yang mau akses ya datang ke ISG. Itu juga mungkin yang di Monash. Di ISG itu saya pergi dari Belanda tahun 2004 sudah dimulai. Jadi saya tahu bahwa barang itu masih dirahasiakan dari dirahasiakan di bawah tanda kutip ya dalam arti tidak dibuka. Mungkin salah satu maksud saya mungkin begini, untuk contoh kasus perpustakaan misalnya di Indonesia ini kita punya satu platform terbuka yang kita tahu Senayan, hampir semua organisasi masyarakat sipil memakainya secara gratis. Maksud saya di masa depan, ini karena teman-teman kan bekerja semua di komunitas ya, apakah mungkin kita membuat satu platform terbuka? Misalnya untuk mendigitalisasi, untuk katalogisasi dokumen dan arsip semacam ini, gitu. Karena misalnya kalau saya membayangkan kita bisa punya platform seperti yang dipunyai IISG, itu luar biasa. Dan saya kira kenapa tadi saya tanya, karena Pak SP dan Mbak Ica terlibat di dalamnya, apakah mungkin melakukan satu pendekatan kepada IISG misalnya, bahwa kita boleh memakai platform mereka, sekurangnya untuk koleksi brosur. Sebetulnya begini, kami tahun lalu, kami kebetulan melakukan sebetulnya kerjasama, sudah mau dibangun kerjasama untuk membuat metode, ya kalau bahasanya antara platform yang seperti IISG, tapi kami diajarkan di sini. Tapi yang terjadi adalah sekarang ini budget Belanda sedang dipotong cut habis-habisan, sehingga ini tidak harusnya dilaksanakan tahun ini, tapi ini tidak terjadi. Oke, itu satu. Ya. Sebetulnya kami berdua kepinginnya forum broker itu tidak eksklusif, karena kami ingin ini menjadi open untuk siapa saja bisa mengakses. Dan karena ini sejarah yang langka, dengan begitu ini silahkan dibuka, silahkan dibaca. Oh, konsekuensinya kami sebetulnya membutuhkan sebuah ruang, sebuah ruang yang bisa menyimpan itu, tetapi di Jogja yang orang mudah mengaksesnya, karena sampai sekarang ya tidak belum bisa. Nah ini yang tolong nanti dipikirkannya seperti apa. Tapi kerjasama IISG itu sudah dibangun, kita sudah MOU dengan IISG, hanya kemudian cutting budget mereka belum bisa melaksanakan. Mungkin yang menarik juga tidak hanya membangun platform atau semacam metode untuk membuka data-data tersebut ke publik, tapi juga kan teman-teman di sini juga masing-masing memiliki background latar belakang proyek sejarah komunitas, sejarah misal, jadi bagaimana juga narasi-narasi didapatkan di setiap kota, di setiap proyek yang diinisiasi, dan misalnya ternyata berkaitan dengan 65 atau dengan politik atau tentang narasi sejarah alternatif, itu juga bisa digabungkan dan bisa terkoneksi satu sama lain. Ada teman-teman yang mungkin bisa menceritakan bagaimana caranya menyimpan data, merawatnya, dan membaginya. Kalau kita dikunci biasanya direkam, karena semuanya pada tergila-gila dengan internet, toh diupload saja di internet gitu ya, baik file audionya maupun transkripnya. Kecuali kita tidak mengupload ke internet kalau narasumbernya memang tidak setuju bahwa ini bahan bisa diakses oleh publik. Tapi biasanya cara kita upload saja, dan sekarang kan banyak tempat gratis di internet ini. Cuman kita kemudian juga menyadari sebenarnya ketika kita mengunggahnya ke satu tempat gratis di internet itu juga rentan, karena sewaktu-waktu bisa di-cut gitu kan, dan kita sangat tergantung sesungguhnya pada koneksi itu, dan kita tidak punya kontrol terhadap dokumen yang kita unggah lagi. Orang bisa ngapain aja. Itu satu soal yang kalau kita dikunci biasanya begitu. Nah, teman-teman yang lain saya kira bagaimana pengalaman dengan sumber video, foto, atau suara yang biasanya sudah dikumpulkan? Ada yang mau cerita di sini? Cat? Setahu saya sih, keras Cat. Setahu saya sih mestinya ada beberapa tahap rekapan. Jadi sebaiknya memang disimpan di tempat-tempat yang berbeda. Tapi memang kendalanya selalu mentok-mentok di ganti. Karena buat membackup itu memang katakan kalau misalnya di tempatnya gratis di internet archive, di tempat lain kita memerlukan koleksi, jadi itu menambah waktu sih. Cuma nggak berapa tahap disiapkan. Oke. Dia lagi ngerekam masa sambil ngomong. Kalau saya malah berpikiran begini, ini pikiran kami ya, kena dia karena satu rumah dengan Dina ya, kebetulan. Kebetulan. Dan dia banyak bercerita tentang sejarah komunitas. Dan di India saya bertemu dengan satu kelompok di Delhi. Maksudnya dia ini tentang perempuan, tapi itu bisa ditemukan. Jadi itu di Delhi itu menjadi open, kayak semacam open library, open documentation. Nah, kepikiran saya malah kunci dengan sejarah komunitas ini, misalnya ada satu sesi tentang 65 yang kita juga koleksi-koleksi kita ini kita bisa tempatkan di sini, karena brosok itu kan 21 kilo ya dari sini. Dan itu mungkin ya, mungkin mahasiswa sejarah pada malu ya, karena mungkin seperti itu. Jadi atau mahasiswa atau peneliti ya. Tapi yang saya mau katakan, kami bekerja ini bukan kemudian untuk kami, tidak, tapi kami ingin buka peluangnya. Nah, kalau bisa kunci mengakomodasikan ini, jadi ada satu ruang khusus yang untuk 65, kita tidak ada masalah. Seperti juga kita membagi komponen dari ISB seperti itu. Karena kami pernah bicara dengan UGM, UGM tidak tertarik sama sekali. UGM memang nggak bisa diandalkan. Teman-teman yang lain dari Semarang mungkin, atau yang dari UGM, ini kan ada banyak yang dari UGM. Astrid, kamu kalau wawancara biasanya bagaimana menyimpan? Kita dibagi dong. Personalnya saya sedang lagi bikin sedikit buat Ya, mengkali juga kamu sedang berpikir untuk menyatukan perpustakaan kamu. Dan mengkatalogikan yang bisa kamu sedang berpikir bagaimana kita lagi masih kebingungan cari tempat antara tempatnya atau tempat mungkin dan dua rumah kami sudah banjir. Jadi ya kami juga, ya itu kesulitan-kesulitan kami aja. Karena kami masih fokusnya ke web-based, sangat terpencar, ada beberapa dari kami yang sedang kuliah di luar negeri, tapi ini ada gantian sekolahnya, gitu. Hari ini juga, kemarin saya di SMS Dina, saya juga berguna, mungkin kalau saya bisa kalau dari pengalaman sendiri memang ada kerentanan website itu tidak hanya pada bagian kita tidak akan yakin data itu akan ada 10 tahun kemudian, tapi juga masalah mengenai bagaimana kita mengatur orang akan menggunakan data itu. Misalnya dengan tidak menyediakan deskripsi yang baik, orang akan memiliki framing yang berbeda ketika menggunakan data itu. Jadi memang ada masalah tentang gimana orang bisa menggunakannya. Mungkin satu pengalaman dari yang lain. Mau tanya, Mama kan juga di Kandang Jaran, kalian juga bekerja dengan komunitas di satu desa di Merapi kan? Ya, desa Kandang Jaran itu. Sabelan. Nah, kalian membayangkan bagaimana bekerja dengan satu komunitas, pasti banyak sekali data yang kalian dapatkan. Apalagi kalian masuk ketika komunitas tersebut berada dalam satu krisis. Waktu itu ada setelah erupsi Merapi gitu. Bagaimana kalian mengorganisir data-data yang kalian dapatkan? Bentuknya seperti apa aja kalau bisa dibagikan dalam komunitas? Kalau waktu itu di Sabelan kami datang kan kira-kira 2 bulan setelah erupsi ya. Antara Januari awal kami datang dan waktu itu masih ada ini apa namanya longsoran tapi mungkin mereka bukan pas krisis, setelah krisis kan. Kalau data-data yang kami dapatkan ini wawancara terus kemudian foto karena kami membuat foto keluarga di sana. Jadi kami datang, kami ngomong ke Pak Dukuhnya, kami mau buat foto keluarga dari masing-masing rumah di situ untuk data, karena dia adalah desa yang paling dekat dengan puncak Merapi, masuknya ke Boyolali, tapi jauh lebih dekat ke Magelang, dan dia agak dilupakan sama Pemda Boyolali. Kami masuk situ, kami buat datanya, kami foto masing-masing keluarga di rumahnya, terus sambil foto kami wawancara. Wawancara itu waktu itu yang boleh rekam cuma 1 atau 2 orang. Iya. Ada 3 rekam pakai HP. Nah, kami kumpulkan semuanya, tapi waktu itu kan cuma kami enggak berpikir panjang. Kami berpikir ini untuk kebutuhan pendek untuk membuat laporan kepada waktu itu ada namanya kayak gelanggang emergency response itu untuk penanggulangan bencana itu. Kami buat lapor ke sana. Jadi kami nggak berpikir bahwa ini akan disimpan waktu lama. Bagaimana kami serahkan pada mereka. Mereka yang bertanggung jawab untuk menyimpannya dalam waktu lama dan dapat diakses banyak orang. Kayak itu sih. Lalu kan kalian juga membuat pameran kan dari. Nah, itu lalu setelah pameran bagaimana kalian menyimpan data-data yang kalian gunakan untuk pameran dan data yang kalian tampilkan dalam pameran tersebut? Oh, kalau data-data yang kami karena kan kalau pameran itu pameran foto, kami nge-print foto, nyetak foto dan nge-print beberapa tulisan. Itu kami bisa kami ambil. Itu ada. Saya yang nyimpan di hati sih. Kamu nggak mau ada upload ke? Belum ada rencana ke sana. Belum ada. Ya mungkin menarik juga kalau bisa diambil. Kamu mau kondisinya orang bukan hidup sudah katakan mapan. Jadi yang namanya rakyat atau manusia awam itu yang tidak ada. Jadi saya tinggal memilih berdasarkan konsep di kepala saya, tokoh-tokoh yang saya kenal. Umumnya saya kenal mereka yang di luar negeri, baik yang di Eropa maupun yang di Cina dan di Vietnam. Saya kenal sejak mereka di Jawa, jadi tinggal menggerokkan saja tokoh politik. Di Sopajitorop saya wawancara, tetapi juga ketua CPP di Jawa Tengah, di Lampung Selatan, saya wawancara. Nah, yang menarik dari ketua CDP Komite Daerah Besar Lampung itu, dia mengatakan sudah selesai cara acara, sudah, ini sudah selesai semuanya kalau tidak salah 9 kaset. Siapa yang mau menerbitkan nanti terserah sisi yang akan datang. Artinya kalau komite senior yang akan datang sudah lahir, serahkan ini kepada CC dan dia yang akan memutuskan apakah terbit atau tidak. Saya dalam hati sudah ketawa ketika itu. CC-nya siapa yang akan datang? Sampai sekarang tidak ada CC. Dan barang itu tetap saya katakan kepada ISC. Ini satu ibu dengan pesan tidak boleh diterbitkan sebelum CC lahir. Rupanya seperti itu. Begitu ke Munes. Kebetulan saya kenal PMD Munes, saya bisa katakan apa adanya. Kemudian Gondo Pratomo juga tokoh politik, tapi dia seorang keluarga bangsawan. Bagaimana keluarga bangsawan? Itu sudah menarik buat saya. Keluarga bangsawan bisa menjadi tokoh politik yang bukan main urus sampai pulang pergi ke Eropa, kemudian ke kantor di sini dan di sana dan sudah kemudian sudah itu ada tokoh politik yang sekaligus tokoh sosial, Sidik Kertapati. Sidik Kertapati ini kecuali terlibat aktif dalam peristiwa tiga daerah, juga dia melawan Belanda dengan gigi sampai di sini masih ada peluru ketika Belanda dan baru diambil Belanda. Itu betul. Kemudian akhirnya dia pindah ke PKI sesudah akhir-akhir sekali dia mula-mula di Serikat Tani, kemudian menjadi PPI. Dia pindah ke melalui PPI, dia pindah ke PKI. Nah, itu pengalamannya sangat menarik karena lengkap pengalaman masa kirinya, pengalaman di dalam rumah. Di dalam rumah misalnya hubungan dengan istri Rupiah Kertapati penulis itu sampai dia bagaimana menceritakan hubungan dengan Rupiah yang personal itu dengan akhirnya terbuka juga karena dia, ya saya buka saja karena dua-duanya sudah wafat. Akhir ketika, malah ketiganya sudah wafat. Ketika dia tinggal ke luar negeri, suaminya ke luar negeri, Sidik ke luar negeri. Rupiah ini tinggal di dalam sini. Kebetulan tetangganya itu Pramudia. Nah, rupanya terjadi apa? Karena itu lahir anaknya yang kemudian dinamakan pakai nama Pramu di depannya. Itu tetapi ada di dalam rekaman saya dengan Pak Sidik. Kemudian ada lagi Pak anak-anaknya juga. Tapi ya yang juga menarik itu Pak Suparmasa, Suparna Sastra Maja, anaknya sekarang masih ada. Dia menariknya itu konflik di tengah keluarga, itu dia ceritakan. Jadi konflik antara dia tokoh buruh, pemimpin Serikat Buruh apa itu, itu tokoh dengan konflik dengan agrar itu diceritakan. Begitu malah dia akhirnya di Belanda, dia minta tolong saya supaya saya mendamaikan kedua orang, yaitu ayah dan anak. Ya bias ya, untungnya saya damaikan bisa sampai sekarang mungkin sahid dan sampai ayahnya meninggal. Jadi tokoh saya memilih tokoh-tokoh saya dalam fantasi saya, tokoh-tokoh yang berbeda, ada tokoh politik, ada tokoh sosial, ada tokoh akademis misalnya. Nah, ada yang kebiasaan yang menarik juga itu perlu diperhatikan oleh saya seperti wawancara. Kalau Sidik Kertapati itu diwawancara mau asal di kursi tertentu, jadi dia mesti duduk di kursi itu kan, dia bisa kalau di kursi lain jatuh. Ada lagi siapa itu? Kebiasaan. Nah, kalau agamisti itu dia mau cerita asal di kafe. Jadi mesti ke kafe kalau wawancara. Setiap sore wawancara kita pernah ke kafe. Wawancara itu dia bisa menjelaskan. Kalau tidak di kafe dia katanya sesat. Rumahnya memang saya datang sama istri saya dulu, tidak sama juga. Saya datang, akhirnya saya tawarkan bagaimana kalau nanti hari ulang tahun Pak Bas, kita bersihkan rumah itu supaya Pak Bas duduk nyaman. Dia nggak mau malah marah. Terus dia tulis sebuah puisi kan, La Vie et la Misère. Kehidupan itu adalah samsara. Dia tulis itu. Jadi dia milih untuk tetap biarkan tetap. Nanti kalau diubah, saya menjadi politis. Ya, itu kata-kata. Itu yang berangkat. Saya nambahin sedikit ya, Nina. Kalau saya di narasi yang perempuan, saya memilih betul. Karena ini masalah kekerasan seksual itu antara kader bawah, menengah sama yang atas itu berbeda, pola kekerasannya berbeda dan tempat penahanannya juga berbeda, sehingga pemilihan narasumber untuk bisa membedakan antara bagaimana pola-pola kekerasan yang dialami itu sangat penting. Begitu satu yaitu kader besar, kader menengah dan kader kecil itu akan berbeda pola kekerasan. Kemudian tempat juga berbeda. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta itu berbeda cara kekerasannya itu berbeda. Jadi Jawa Timur itu kalau sudah Surabaya kota-kota enggak rumah siapa. Jadi ini untuk melihat kalau saya adalah kader, kedudukan kader, kemudian lokasi, lokus juga menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah kompi dari mana. Tentaranya ini dengan bagaimana antara Jawa Barat dan Jakarta dengan Jawa Tengah. dengan Jawa Timur? Perbedaannya ada di mana? Kemudian paramiliternya siapa? Kemudian cara menangkapnya. Jadi selain kekerasan seksual, saya juga melihat tentang posisi kader, posisi dalam partai, kemudian bagaimana juga pola kekerasan, tapi juga siapa pelakunya itu. Jadi ini kalau saya memang saya betul-betul saya pilih betul. Saya ingin tanya tentang dokumentasi yang di Monash dan IISK. IISK itu. IISK itu mereka menyusun dokumentasi. Ketika mereka menyusun dokumentasi itu, apakah mereka bertanya dulu dengan Pak Hersri? Bagaimana menyusun supaya misalnya kategorinya tentang ini, terus kemudian hasilnya apakah menurut Pak Hersri itu sesuai dengan harapan? Iya, ini yang kerangka ini yang saya malah bukan hanya tanya sama saya, malah beberapa cuplikan tadi disebutkan oleh Mas Antarik, saya cuplikan dari kaset-kaset itu. Itu saya yang menggerak. Kemudian dia IHSG yang atau meningkat atau kurang atau apa juga dibicarakan. Misalnya menentukan, oh ini kata kuncinya ini. Ah itu juga, mesti dikerjakan. Maksud saya tadi kan mendengar metodenya Pak Hersri yang sepertinya sih metode tanpa metode gitu pesan saya. 5W plus 1H plus WHN. Saya melihat persoalannya, what next-nya itu, Pak. Jadi ketika Pak Hersri melakukan itu, ini sebenarnya mau jadi apa sih? Gitu. Nah, ketika di Monash dan di ISSG tadi, itu mereka bisa membuat kerangkanya. Gitu. Yang menarik dari Bu Ita tadi, Bu Ita sudah punya metode gitu. Ketika mentranskrip, Bu Ita bisa mencuplik mana yang sesuai dengan topik penelitian. Tapi ada yang diparkir gitu ya. Tapi persoalannya yang diparkir pun ternyata menarik bagi orang-orang lain. Jadi maksud saya, tentang apanya ini gitu, ini yang belum jelas dari yang sedang dibangun oleh ya komunitas, mungkin komunitas lain gitu. Kita ingin bangun apa sih gitu. Misalnya ternyata ketika mendengar cerita Bu Ita tadi, wah ternyata menarik gitu. Ada cerita tentang ini, itu rinci sekali gitu. Dan apabila itu dikerangkakan gitu kan, kemudian dideskripsikan, kemudian dipromosikan. Soal penyimpanan saya pikir itu ya tergantung budget dan mana yang bisa diakses gitu kan. Mau pakai server kah, mau di gratisan kah, mau cloud kah gitu misalnya. Itu kan soal teknisnya, tapi tentang apanya gitu yang ingin kita simpan dan kita berikan ke orang-orang gitu. Ya sebetulnya tadi Bu Ita sudah cerita tentang periodisasi gitu. Tapi periodisasi masih sangat umum ya. Tadi ada cerita tentang ini tentang nama-nama. Tadi Pak Hersri bilang saya bekerja berdasarkan konsep yang ada di kepala saya gitu. Ya kita nggak tahu konsepnya apa ini. Gitu. Yang nanti ya menurut saya gimana sebenarnya sistematikanya ini yang menjadi PR gitu. Baik yang di Microsoft maupun di semua teman-teman gitu ya. Ya itu sih komentar saya. Jadi jadi menurut saya setiap seperti tadi disebut bahwa setiap kaset itu ada singkatan-singkatan dan dari singkatan-singkatan itu ada kata kunci. Nah, di dalam kata kunci itu tersimpul apa maksud dari setiap orang yang diwawancara. Misalnya Gondo Pratomo yang menjadi kata kuncinya yaitu bahwa orang seingat saya orang harus memikirkan tentang peristiwa yang akan datang. Tentang peristiwa yang akan datang, maksudnya itu tadi, karena dia pada waktu ketangkep itu dia sedang jalan dari arah dari jalan ini, jalan mana itu Pirogunan, dari selatan ke utara sampai di simpang tiga, itu ternyata dia ditangkap. Jadi dia menganggap bahwa setiap dalam peristiwa apapun, setiap peristiwa harus diperhitungkan apa yang akan datang. Kalau di dalam Risopo, misalnya bahwa dia memikirkan memikirkan seni lukis Indonesia mau dibawa kemana. Oleh karena itu dia di sana menjawab di dalam wawancara saya itu, antara lain menjawab tulisan Sijoyono, kami tahu kemana seni lukis Indonesia tidak akan dibawa. Nah, si Basuki Rasulullah mempertanyakan dibawa kemana, sebab dia tidak tahu bahwa akhirnya sesudah peristiwa kan Sujiono tidak bicara lagi tentang hari depan Sriman. Kalau si Basuki Rasowo itu datang ke Indonesia, pulang kembali, rencananya katanya saya mau dikabulkan, katanya kepada saya, baru belum satu bulan sudah di Amsterdam lagi. Ya kenapa begitu? Orang sudah jadi bojo semua. Lalu saya tanya satu-satu, orang yang sangat itu maksud siapa? Apa Basuki? Apa siapa itu Sujiono? Itu juga apa? Apa saya sebutlah? Apa Uyaju? Wah itu lagi. Jadi dia lebih baik kembali ke Belanda, dan dia oleh karena itu menuliskan bahwa kata kunci dari masa depan lukis Indonesia itu tetap harus di pihak perjuangan. Sampai dia begitu sinis, sampai salah satu lukisannya di kuburan banyak orang-orang, kawan-kawan datang melayat, ada orang kawan kita satu mati, kawan-kawan kita melayat tulis di atasnya PKI, Persatuan Kematian. Lukisan itu ada di kumpulan Ayo Prositi. Jadi itu sinismenya Basuki Rasowo. Mungkin saya tambahin ya, tadi pagi sebelum kami berangkat ke sini, sebetulnya sudah duduk-duduk minum kopi. Ini mau saya ingatkan kembali dari kepentingan. Jadi sebetulnya Pak Esri itu kenapa begitu selesai ditahan keluar, dia itu ingin merekam itu pada pertama kali dia hanya ingin merekam saja. Tapi sesungguhnya setelah sampai di Belanda, kemudian mengalami ya berdiskusi dengan teman-teman, dan kemudian ada rekaman yang di Indonesia, rekaman di Eropa Barat. Dia kemudian kalau dalam catatan yang tadi pagi adalah dia ingin sebetulnya merekonstruksi kembali sejarah Indonesia. Jadi sebetulnya kedepannya seluruh narasi-narasi itu adalah bahan untuk merekonstruksi sejarah Indonesia. Tidak hanya sejarah Indonesia, tetapi ketika kami kebetulan bertemu dengan beberapa teman-teman gerakan, dia dulu adalah wakil pengarang Indonesia di gerakan Afrika, Asia Afrika, itu kan sama sekali tidak ada. Padahal gerakan Asia Afrika itu adalah gerakan non-aligned movement terbesar waktu itu ya, yang itu luar biasa. Nah, sebetulnya Pak Esri, sebetulnya seluruh narasi itu ingin untuk merekonstruksi sejarah Indonesia. Nah, waktu beliau pulang di Indonesia tahun 2004, pertama kali dia ketemu Asli Warman Ada. Dan dia menantang Asli, ini bahan 450 kaset. Ada gerakan buruh, ada gerakan kebudayaan, perempuan tidak banyak, tapi ada cukup lumayan ya, tidak banyak. Ini mau diapakan? Mari kita membangun sebuah sejarah baru. Sejarah baru yang berasal dari tuturan korban, korban 65. Jadi ini yang ditantang. Nah waktu itu Asmi bilang, baik Pak Isri nanti kita pikirkan, sampai sekarang sudah 8 tahun, tidak ada kelanjutan. Masih mikir terus. Jadi yang ketika itu sudah selesai dipikir, dia sudah memutuskan mau membuka perang sejarah. Nah ya, kemudian ada perang sejarah, yaitu Asli, Bas Promobas, kemudian Ilmar Farid, kemudian Hersli sendiri akan melakukan perang sejarah. Dan perang sejarah itu dengan dibuatnya itu narasi, dengan narasi-narasi sejarah itu. Tetapi ya kemudian nggak tahu nanti, tapi kita belum putus asa. Perang sejarah harus dimulai, harus dilakukan terus, karena kita tidak bisa menyerahkan sejarah itu kepada yang mainstream. Kita harus berperang terus, dan memang butuh amunisi terus. Amunisinya itu sejarah lokal. Saya kira sejarah lokal, narasi-narasi lokal, narasi orang terbiasa itu menjadi alat kita untuk berperang. Maka dia cita-citanya kalau ini adalah pulang adalah dengan membuat itu kursus-kursus, cita-citanya kursus-kursus pendek hari Minggu, Sabtu Minggu, khusus untuk orang muda bagaimana membuat tulisan yang perang sejarah itu satu. Jadi intinya membangun perang sejarah dengan diskurs yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ini bisa juga untuk advokasi. Advokasi sekarang yang dilakukan LSM kan tanpa data, tanpa ada satu kekayaan, hanya advokasinya wah, tapi datanya apa? Apa sumbernya? Ada narasinya apa? Itu tidak ada. Ini juga. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan politik, gerakan HAM. Gerakan human rights itu bisa menggunakan narasi-narasi seperti ini. Dan sekarang kan human rights hanya dianggap sebagai diskurs saja, hak asasi manusia. Dengan pelanggaran HAM yang demikian sekarang ini sudah pelanggaran yang pandemik yang sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Ini harus kita turunkan menjadi gerakan sosial. Nah ini dengan apa? Dengan diskusi dengan narasi-narasi itu. Jadi kita sebetulnya ini cita-cita surganya ya yang ingin dibangun oleh dengan narasi ini, dengan situasi ini. Jadi itu mas. Jadi memang kami tidak, sehingga kami tidak menyebut data kami itu data kami, tidak. Ini data kolektif. Saya juga punya data Mei 98 karena saya bekerja dengan kasus 98 yang sampai sekarang belum bisa. Jadi kalau tadi ada data, saya lupa, kami berdua lupa, ada di ISG ada data yang tidak boleh dibuka. Ada, itu masih rahasia, nggak boleh. Ini permintaan, di saya juga ada. Di 98 itu hampir semua yang kasus 98, Mei 98 itu saya punya ada 18 kaset yang belum dibuka. Ini nggak boleh, dia minta nanti. Ini peristiwa perkosaan massal ya, 98, 18 orang. Ini minta di nanti. Nah, kapan? Kalau dokumentasi ada masalah etis, masalah politis. Iya, saya baru belajar dari Raywin Connell. Raywin Connell seorang transgender. Dia profesor di Sydney University. Dia yang mengajari kami itu, saya sebetulnya lebih tepatnya dengan gerakan maskulinitas. Sekarang ini mau ada rekonstruksi maskulinitas yang dibangun bukan, ini bagusnya Raywin Connell, bukan dari teori besar. Tetapi bukan practicing teori, tapi theorizing concept dari orang-orang yang apa sih masculinity ini. Nah dia membuat narasi apa, kalau saya sama Pak Esri masih menggunakan kaset tape itu loh. Oke. Kalau yang diajarkan Raylin sudah dengan digital. Dan digital itu ditransfer dan itu ada etiknya. Saya sebetulnya di komputer ini bawa. Jadi ada yang namanya etik sebelum kita wawancara, si narasumber harus ada agreement, dia menandatangani. Dari situ kemudian kita mulai pakai PDF itu di ini, kemudian dimasukkan ke Apple. Jadi kita semua harus punya. Itu yang saya lakukan setelah training itu di Aceh. Jadi bagaimana orang Aceh itu mengkonstruksikan maskuliniti Aceh. Orang Aceh itu gila-gila laki-lakinya. Bagaimana Islam, maaf ya, Islam, syariah Islam merekonstruksi kekerasan Aceh dan sejarah kekerasan. Nah itu saya belajar dengan sistem PDF itu, dengan sistem itu. Itu berbeda dengan sistem kami yang pakai cuma pakai di seleksi. Kalau PDF terus langsung di situ, terus digabungkan, terus ditransfer lagi. Yang menarik lagi, saya baru lihat dari suara langsung bisa ke teks. Itu yang saya hukum ya. Kalau yang ini 450 file wawancara tadi, orang-orang yang diwawancarai dapat kopi yang wawancara mereka? Enggak. Mereka kita karena biar, maaf ya, yang itu tuh boleh dikatakan orang-orang yang kita kenal. Dan mereka tak ya, ini kita sudah ini akan disimpan. Nah makanya mereka bilang saya nggak mau dipublikasi, saya disimpan. Tapi yang ini mau dipublikasi. Tidak, karena mereka ini orang-orang maaf ya, orang-orang gerakan. Nyimpan kaset ya nggo ngopo gitu loh. Dia lebih baik. Sampai sekarang mereka tidak mau nyimpan kaset. Wes pokoknya pasrah. Saya pasrah ya, wes. Simpennya disimpan sing apik. Dan ini menariknya. Kalau waktu saya wawancara dengan orang yang baru, bukan yang 65, itu minta. Tapi kalau yang orang dari gerakan, simpan, tapi ini untuk kedepannya. Untuk membangun kedepan, untuk rekonstruksi sejarah. Itu bedanya. Kalau dengan orang gerakan, wis pasrah. Tapi kalau yang dengan yang di Aceh, wis itu pakai tanda tangan, dan pakai uang. Saya tiga jam. Iya. Kalau di Aceh, pengalaman saya untuk maskulinitas baru selesai, itu 3 jam wawancara, itu artinya saya tidak bekerja 3 jam. Itu harus diganti kompensasi. Dan itu pakai, saya juga harus resmi pakai kontas, pakai bond, pakai semuanya. 3 jam itu mereka teruskan kemarin itu kalau perempuan mintanya dengan bahan makanan. Tapi kalau laki-laki seharga 10 bungkus rokok sama kopi. Iya di Aceh. Itu di Aceh itu. Jadi ini bedanya ya. Bedanya seperti itu. Nah, saya belajar PDF, belajar itu terus ditransfer, terus nanti dia bisa dari ini ke teks dan segala macam itu yang terbarukan. Karena ada gerakan yang namanya P4P, Partner for Prevention untuk kekerasan. Jadi ini gerakan di yang terbarukan untuk laki-laki baru ya. Jadi maskulinitas itu. Jadi meredusir maskulinitas supaya tidak transfer menjadi kekerasan. Jadi itu sudah menggunakan PDF-PDF itu. Saya mau soal copyright dari dokumentasi yang pertama itu kan di ESG dan Monash itu copyright datanya punya siapa apa siapa punya Pak copyright Monash itu tetap ada juga di ESG. Jadi kalau ada yang akses mereka memberitahu. Kalau mengutip misalnya, memanfaatkan untuk tapi sebetulnya copyright ada di dia, tetapi tidak serigit. Kalau membaca boleh, kayak John Rosa itu membuat kajian dari situ kita di IESG tidak harus dikasih tahu, tetapi John Rosa akan catatan kami menyebutkan Sorry, Janet, you can speak directly in English. Pak Yasri, ketika dengan Limones atau SG tadi, ada perjanjian, ini tidak boleh dikomersialkan, ini apa boleh disebarluaskan, tapi ada syarat-syarat apa gitu, punya perjanjian itu nggak? Ada MOU di sini. Ada. Hanya satu itu tadi yang punya orang Sumatera Selatan. Ya, kita boleh. Yang lain boleh. Tapi saya sudah belum lama yang lalu, mungkin satu tahun yang lalu, saya kirim surat sama direktur yang ketiga itu. Saya katakan sekarang sudah lampau sekian tahun, barangkali sudah tidak ada apa-apa. Coba saya mau tanyakan CCGKI. Saya mau bertanya ke Pak Hersri. Bagaimana kan ide soal mencatat atau merekam ingatan ini muncul. Nah, tadi Pak RC ceritakan pengalaman waktu di penjara, mendengar cerita teman-teman, lantas berjanji bahwa nanti satu saat aku akan merekam ini dan kujadikan sesuatu. Saya tanya apakah sebelum di penjara, artinya waktu Pak Hersri masih aktif di Lekra, waktu itu sudah ada tradisi misalnya untuk mencatat, tradisi untuk mendokumentasi, sehingga Pak Hersri misalnya bisa memformulasikan selain dari latar belakang misalnya jurnalistik ya 5W terus ditambahi WHN, 5W plus H plus WHN tadi, apakah saya ingin tahu dulu tradisi semacam itu dibentuk dengan cara seperti apa. Saya bertanya ini karena beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sempat melihat satu laporan yang disusun oleh BDI. Jadi laporan satu studi yang disusun oleh anggota BDI, jadi bukan oleh seorang peneliti, tapi oleh anggota BDI, yang mana itu para petani yang membuat laporan yang sangat rinci tentang daerah mereka, kekayaannya apa, siapa pemilik modal, siapa yang punya tanah, sangat rinci. Jadi saya membayangkan pada saat itu, sekurangnya di Partai Komunis Indonesia dan organisasi yang terkait dengan PKI, sudah ada tradisi mencatat di antara anggota-anggotanya yang sangat ketat. Nah, saya ingin tahu apakah Pak Hersri dulu di Lekra juga punya tradisi semacam itu, dan bagaimana waktu itu tradisi itu kalau ada di praktekan? Kalau ingat saya, sepanjang saya jadi Indonesia, belum ada tradisi. Tapi mungkin sesudah saya tinggalkan Indonesia tahun 1972 sampai 1965, mungkin sudah timbul tradisi. Tapi memang ada tradisi domba itu, setiap anggota yang turun ke bawah mesti catat apa yang diingatnya. Tapi artinya catatan-catatan dari hasil domba itu tentu lain dengan apa yang dimaksud oleh partai. Jadi catatan yang mestinya ketika itu belum ada bahasa. Kalau ada mungkin akan bagus. Jadi, saya pernah ini sebelum jauh sebelum tahun 1962, saya pergi ke daerah sebelah barat Mekuo, kampungnya apa itu, ada kampung di situ, itu ada OTA, OTA Nelson. Dan OTA Nelson itu ternyata berlaku. Ini ada yang saya ingat itu Gatik. Gatik Murik. Gatik Murik. Ada lagi apa itu? Itu betul-betul kayak bayangan saya atau karena sugesti saja ya, sudah ada kata-kata ini. Lalu ketika mendengar kotean dan ada suara itu, suara bunyi dengan kotean, itu saya langsung membayangkan itu. Dan ketika kemudian saya menulis, belakangan saya tuliskan lapan panjang salam itu. Belum ada kaset, sayang sekali. Kemudian sudah ada kaset waktu itu belum ada kaset, sudah ada. Seandainya ada kaset tentu lebih meyakinkan. Sampai sekarang kemudian kan. Jadi memang ada tradisi merekam, tapi itu tergantung pada orang. Jadi belum merupakan arus. Mungkin sesudah tahun 62 saya sudah mungkin Pak ingatkan dulu yang terus semua bos politis atau seniman harus bulan depan terus 5 tinggi 5 kan dari pemerintah untuk disampaikan untuk dia menulis. Nah, saya kira nanti itu seperti yang diinginnya Mas Antariksa adalah dia menulis tentang turun ke bawah dari para anggota Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Terus di Lekra itu ada 5 tinggi, itu nanti saya kira bisa disebar karena setiap orang yang turun ke bawah kemudian harus mempraktekkan yang 5 tinggi, 5 apa itu. Nah, kemudian hasil pengamatan di mana? Hasil pengamatan di lapangan dibawa ke kantor untuk didiskusikan, untuk dikembalikan menjadi semacam apa kebijakan gitu. Ini ada tulisannya dari dia, saya kira apa yang nanti bisa dibagikan, nanti saya kirim ke Dina kalau ini bisa dibagikan. Itu ada serinya tentang Lekra itu. Apakah waktu itu misalnya catatan dari lapangan itu ditumpuk, dikumpulkan jadi satu, dipul. Enggak ya, Pak? Disimpan masing-masing. Disimpan, wah. Susah. Tidak, bisa kalau film. Sudah ada yang nonton? Film tentang itu. Enggak, pas waktu itu. Saya sempat nonton satu film. Saya jadi kepikiran aja. Karena pas nonton Perawat Tiap Malam itu ada satu seni pasar dan ada kesenian tradisional misalnya yang saya nggak tahu mungkin sudah masih ada juga. Terus kemarin kan saya pulang dari Lasem itu kan mereka sedang menghidupkan lagi warisan yang itu setelah namanya tidak boleh. Saya kepikiran, jadi kemarin saya nonton film soal kabupaten Kasi, tapi waktu itu yang masih itu justru rekaman-rekaman Nazi yang ditemukan di semacam gudang lalu juga dokumenter. Sayangnya bahasa dia, dia enggak dong. Tapi aku sempat masih lihat film itu. Itu menarik karena ternyata di Nazi sendiri mereka membuat, jadi ketika kota itu dibagi untuk jadi Jewish quarter gitu, mereka merekam kehidupan orang-orang Jew dan orang-orang Jerman saat itu. Jadi dengan film sudah ada, itu kayak rekaman mentah ya. Jadi kayak ada beberapa scene yang diulang. Jadi kayak ada scene orang Ivan itu masuk camp itu sampai mereka mandi pun ada gitu. Sampai waktu dimandikan ada itu rekaman dari dalam, jadi itu rekaman internal. Sampai bahkan ada sepertinya mereka, saya mau ukur pada judulnya, mereka juga merekam sisi perekam gitu. Ada beberapa kameramen, jadi ada 3 angle gitu. Itu kan tahun 40. Jadi aku nggak tahu apakah di kita itu dulu sudah ada kebiasaan itu merekam masa itu atau sama mereka ada. Kalau film-film Lekra yang dibuat Basuki Effendi itu sekarang disimpan di mana saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya itu banyak film-film itu ya. Tetapi tentang film tentang Pulau Buru, film penjara, film penyiksaan, kebetulan ini kebetulan kami, Andari sedang mau membuat dengan Kunci membuat film tentang kolektor ingatan. Ini dibuka nggak apa-apa ya Andari? Yeah. Dalam proses Andari membuat dan Kunci ini Andari dan Kunci membuat kolektor ingatan itu, kami membantu untuk mencari proses Pulau Buru dan kami menemukan di pusat sejarah angkatan bersenjata di Jalan Gatot Subroto. Kebetulan ketuanya itu orang UGM, jadi ini KKN. Aku lihat dong, gitu kan. Sebetulnya, dan kalau sudah ada di mana, jadi dibuka. Jadi ada, itu menarik sekali, film-film yang dibuat oleh tentara. Ini yang menurut saya penting untuk direbut kembali. Dan film-film itu bagaimana mereka waktu dibawa dari penjara dengan sudah kurus-kurus, persis kayak nasi itu. Ya. Di Pulau Buru, mereka harus ada sampai semuanya, sampai ada pidatonya Sumitro, pidatonya Sudomo, ada itu semua. Di Arsip Nasional ada penggalan-penggalan. Tetapi kalau film-film mereka, saya pernah itu disimpan dulu di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu di flyover itu ada yang namanya, bukan PFN, namanya apa zaman sebelum PFN, apa itu namanya? Itu kayak ruko dibrokan di situ semua. Satu itu di situ. Nah, sekarang itu sudah tidak ada. Yang kedua, Persatuan Film Indonesia. Itu ada itu Tekra membuat itu dulu film-film itu ya. Kemudian nah yang ada tentunya di Cornell ya. Cornell tapi tidak banyak. Dia sedikit-sedikit. Tapi yang ada juga yang harus ini yang ini di perpustakaan Malioboro itu juga masih ada beberapa reel dari film-film hasil mereka, tapi itu namanya dibuat mereka di koleksi terlarang di kerangkeng gitu, pakai rantai. Nah itu masih ada di turret, tapi apakah itu masih bisa dilihat dan bagaimana itu yang tidak jelas, tetapi itu ada. Kalau saya dengar dia was ya, ini bukan apa ya, ada tradisi mendokumentasi atau ada kebijakan yang membuat itu dilakukan. Tapi saya melihat ini individu-individu. Saya melihat kayak Pak Hesri melakukan apa dokumentasi ingatan, Pram punya perpustakaan sendiri, Abiasi juga punya apa dokumentasinya sendiri. Tapi saya melihat persoalannya adalah dari Pak Hesri, Pram dan Abiasi ini, saya ke PDS beberapa bulan lalu, orang yang mengelola perpustakaan itu juga bingung, ini harus dikelola seperti apa? Ada beberapa bagian tertentu di PDS itu ini nggak bisa dikelola, karena itu hanya ada di kepalanya Abiasi cara dia mengelolanya. Nah itu yang tantangan. Kalau yang di bagian lain, dia sudah ada metode ya. Dia sudah bikin klasifikasi, bikin apa. Tapi kalau yang ini yang masih. Nah, soal menerjemahkan konsepnya dokumentator ini menjadi institusi itu yang masih sulit. Lapar ya. Mungkin diskusi masih bisa dilanjutkan sambil makan siang. Nanti kita akan makan siang sampai jam 2. Karena jam Pak Loma akan datang. Ya, jam 2 kali. Pak Loma akan datang jam 2. Jadi sampai jam 2 kita punya masa rehat. Ya, jam 2 kita akan mulai lagi dengan Pak Loma. Terima kasih yang sudah hadir.